Satu hari pasti nanti ku akan memahami. Namun cinta tak akan mati. Ku terima segalanya, namun tak aku mengalah. Ku pasti ada jawabannya. Count down.